saat malam, langit tanpa bintang coba menggoyahkanku, merapuhkanku di sini. Ku coba tegar kini tanpa dirimu kasih yang selalu menemani. Cintaku kau abaikan, kau beri air mata. Apakah ini cinta? Bila tak sama. Penuh luka, kau goreskan di dada.